والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمنا ورحمكم الله kita melanjutkan kajian Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Nah, kita sampai pada penjelasan muallif. Fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahum minhu ila anna man naha an dzalik faqad tanaqqasa ahlar rutabil 'aliyah wa hattahum an manzilatihim wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadr. Kalau itu sudah permanen pada mereka, tipuan syaitan untuk didakwahkan kepada manusia, doa kepada orang-orang saleh atau bertawassul kepada mereka, dijadikan kuburannya tempat yang diziarahi, didatangi, dibuat acara tahunan, diperingati. Nah, maka kembali syaitan meningkat tipuannya, yaitu dia bisikkan kepada pengikutnya, barang siapa yang melarang ini, mengingkari ini, berarti dia telah menghina orang-orang yang punya derajat tinggi. Berarti dia telah memusuhi para wali, orang saleh, ingin menjatuhkan kredibilitas mereka. Dengan demikian berarti tidak ada lagi kehormatan baginya, tidak ada lagi kemuliaan baginya. Dan subhanallah, omongan syaitan ini betul-betul diaplikasikan oleh para pengikutnya dan para dai-nya, sehingga tidak jarang dari mereka menyuarakan seperti ini. Kalau ketemu mereka yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ziarah kubur gini, sudah enggak usah debat, enggak usah diskusi ilmiah, pegang jenggotnya, kampleng. Bahkan betul-betul itu disuarakan. Bagi mereka sudah tidak ada kehormatannya, tidak ada nilainya. Nah, wahakadha, na'udzubillah. Waghadibal musyrikun wasma'azzat kulubuhum. Begitulah musyrikin marah dan emosi pada hatinya. Itu seperti firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabshirun. Jika Allah semata yang disebutkan tentang tauhid, didawahkan padanya, marah musyrikin, benci hati mereka, musuh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tapi jika yang lain disebut, yang dituhankan, disembah selain Allah, senang mereka, bergembira, gak mau mendengarkan seruan tauhid, ibadah hanya untuk Allah, marah mereka. Itu sifat musyrikin. Dan begitulah mereka kalau diingkari peribadatan kepada selain Allah, hanya kepada Allah, ini itu doa istighatsah, minta ini hanya kepada Allah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Enggak akan terima mereka yang tidak beriman pada akhiratnya. Tapi kalau sudah yang dibicarakan kemusyrikan, bahwa itu baik, bahwa itu itulah iman, itulah Islam, wah gembira mereka. Wasara dzalika fi nufusi katsirin minal juhali wat tagham. Demikian terserap, menjalar penyakit ini di kebanyakan orang-orang jahil dan awam. Wa katsirun mimman yantasibu ilal ilmi wad-din. Bahkan banyak pula dari orang yang dianggap berilmu, ngerti agama, tapi seperti itu kenyataannya. Hatta adau ahlat tauhid wa ramauhum bil adha'in. Sehingga karenanya mereka musuhi ahli tauhid. Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan besar. Nah, yang katanya merusak agama, musuh agama, musuh para wali. Nah, yang katanya radikal, yang katanya ini itu. Wa naffarun nasa anhum. Begitulah mereka buat orang bagaimana lari dan pergi kepada mereka. Wa walau ahli syirki wa adzamuhum. Sebaliknya, walak mereka kepada musyrikin diagungkan sangat. Wa za'amu annahum awliya'ullah. Dan mereka pun meyakini bahwa itulah wali-wali Allah, wa ansaru dinihi wa rasulih, dan pembela agama Allah, pembela rasulnya. Wa ya'ballahu dzalik, padahal Allah tidak akan terima seperti itu. Wa makanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun. Bukanlah mereka itu para wali Allah. Wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Intaha kalamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa fil qissati fawaid dzakarah al-musannif rahimahullah. Dalam kisah ini banyak faedah disebutkan musannif, antara lain minha anna man fahima hadzal bab ma ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi al-qulubul ajab. Yang faham bab ini dan bab-bab berikutnya, semakin jelas baginya asingnya Islam ini. Betul-betul antara timur barat, antara hakikat ajaran Islam dengan kenyataan yang dilakukan oleh banyak muslimin. Dan dengan ini pula dia akan tahu bagaimana kekuasaan Allah membolak-balikkan hati hambanya, perkara yang sungguh ujab. Kif fulan yang mengerti ilmu, faham agama, tapi pada kenyataannya menjadi musuh tauhid, menjadi pengusung dakwah syirik. Wal'iyadzubillah. Wal'qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Wa minha anna awwala syirkin hadatha fil ardi sababuhu mahabbatu salihin ay mahabbal lati fiha ghuluw. Dari kisah Nuh dan kaumnya ini pula, wat suwa' yaghuth, kita tahu bahwa kemusyrikan pertama terjadi di muka bumi sebab yang mendasarinya adalah pengakuan cinta kepada orang-orang saleh dengan dalih mencintai mereka atau memuliakan mereka, tentunya yang ada ghulu padanya karena dicintai, mereka dicintai, dimuliakan dalam batasan syar'i. Tapi kalau sudah ghulu, menjadi sebab kemusyrikan. Wa minha ma'rifatu awwali syai'in ghuira bihi dinul anbiya. Mengenal pula perkara pertama yang dirubah karenanya agama para nabi. Yaitu tauhid, uluhiyah, ibadatullah. Dengan kemusyrikan mereka ini, ghulu kepada orang-orang saleh, karenanya dirusak agama para anbiya yang hanya menyeru kepada tauhid, ibadatullah wahda, wa nabdhi syirik. Wa minha ma'rifatu sababi qabulil bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitr tungkiruha wa anna sabab dhali kullihi masjul haqi bil batil. Juga mengenal sebab bagaimana bid'ah itu diterima orang, padahal syariat jelas mengingkari. Hatta fitrah manusia semula mengingkari, menolak. Tetapi itu bisa diterima sebabnya karena dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Bi amrain. Al-awwal mahabbatus salihin. Yang pertama, dengan diangkat isu cinta dan memuliakan orang soleh. Wathani fi'lu unas min ahli al-ilmi wad-din syai'an aradu bihi khaira fa dhanna man ba'dahum annahum aradu ghaira. Sisi yang lain, yang kedua, perilaku perbuatan orang-orang yang ngerti agama dilihat, paham ilmu. Sesuatu yang semula mungkin mereka menginginkan kebaikan, tapi pada generasi berikutnya ditafsirkan berbeda, bahwa ini tidaklah melakukan demikian kecuali karena kesakralan berhala ini, karena keutamaannya, hajat kita harus dipanjatkan padanya untuk diangkat kepada Allah, harus begini, begini, dan begini. Nah, dari situ mudah kebid'ahan dan musyrikan bahkan masuk dan diterima oleh manusia. Semula orang gak mau, tapi kalau sudah terpoles, oh ini perbuatannya fulan-fulan yang dikenal orang soleh, ahli agama, ngerti Islam begini, sulit untuk ditolak. Kalau salah masa dilakukan fulan dan fulan, kalau itu jelek, sesat, masa akan dijalankan oleh mereka. Nah, karenanya kebid'ahan itu diterima dan syaitan jeli, akhzahullah. Dengan sebab-sebab ini makanya dia lakukan. Wa minha ma'rifatu jibillatil insan fi kaunil haq yang qus fi qalbihi wal batil yazid ay fil ghalib. Mengenali secara umum kebanyakan orang jibilahnya, bawaannya yang benar itu berkurang pada dirinya, dalam kalbunya menipis, menipis, berkurang, tergerus. Sementara yang batil semakin kuat dan semakin bertambah terus. Al-ghalib minan nas hakadha. Awalnya baik, awalnya begini, terus semakin jauh, semakin lama berkurang itu al-haq, berkurang, berkurang, menipis, menipis, terkikis. Kebatilan semakin numpuk, semakin numpuk, semakin banyak terakumulasi pada dirinya. Nah, begitulah jibilahnya manusia. Illa man rahimallah. Wa minha anna fiha syahidan lima nuqila an ba'di salaf. Ini ada bukti penguat terhadap apa yang dinukilkan dari salaf. Annal bid'ah sababul kufur. Bahwa kebid'ahan itu sebab kekufuran. Kata Syekhul Islam, innal bid'ah mushtaqqatun minal kufur. Kebid'ahan itu pecahan, terambil dari kekufuran. Misalnya ini kekufuran, dicuil sedikit, pecahannya sedikit, jadilah bid'ah. Kata dia baridul kufur, sehingga dia menjadi pos pengantar, mengantarkan orang kepada kekufuran. Waliyahubillah. Wa anna ahabu ila iblis minal ma'asiyah. Makanya lebih dicintai iblis dari ma'asiyat. Karena ma'asiyah qad yutab minha wal bid'ah la yutabu minha. Ma'asiyat masih diharapkan tobatnya, tapi bid'ah sulit. Tidak lagi diharapkan tobat orangnya. Wa inna allaha hajaba taubata an kulli sahibil bid'ah. Bahkan dalam riwayat Rasul sebutkan Allah tutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sebagai hukuman, iqab, uqubah bagi dia karena mengada-ngada dalam agama Allah dengan cara-cara sendiri. Wa minha ma'rifatu syaitan bima ya'ulu ilahil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Bahwa syaitan faham kemana bid'ah itu larinya, ujungnya nanti kemana, finishnya bid'ah itu kemana, syaitan tahu. Walaupun semula niat atau tujuan orangnya baik, jadi untuk mengingatkan akhirat, untuk semangat khusyuk ibadahnya, ini bagus niatnya. Tapi karena cara-cara mereka cara bid'ah, dan setan tahu, terus didukung oleh setan, bagus ini, wanu, gini, ini, ngenang jasa mereka, penghormatan kepada mereka, Karena dia tahu nanti finishnya adalah syirik kepada Allah. Bertahap ini estafet. Wa minha ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hi annahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Ma'rifah mengenal kaidah umum, yaitu larangan dari ghulu. Setiap ghulu dilarang, baik itu dalam pujian, baik itu dalam celaan, baik itu dalam kata-kata, baik itu dalam ilmu, pengetahuan, keyakinan yang berlebihan, ataupun dalam amal perbuatan berlebihan, hulu. Semuanya dilarang. Dan kemana hulu itu berujung, finishnya pun sama, syirik kepada Allah. Awalnya hulu kepada orang-orang soleh. Wa minha an-nahyu 'an at-tamatsil wal hikmah fi izalatiha. Larangan dari berhala dan setiap patung, dan hikmah kenapa itu diperintah dihancurkan oleh syariat, karena hanya membawa mafsadah, hanya memadorotkan agama dan akidah orang, menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Tidak ada baiknya. Makanya Rasul wasiatkan alla tada' wasanan atau suratan illa tamasta. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan gambar atau patung apapun kecuali kamu hancurkan. Wa minha ma'rifatu 'idhamu ma'rifatu 'idhami sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddatil haja ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Maka betapa pentingnya mengenal kisah ini kisah kaum Nuh, bagaimana mereka bisa musyrik, apa sebabnya, untuk diambil hikmah dan ibrahnya. Sementara banyak orang fi ghaflah, lalai dan tidak tahu menahu tentangnya, tidak mau ambil pelajaran darinya, padahal besar faedahnya, penting sekali. Wa minha wa hiya a'jab qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum li ma'nal kalam wa kaunullah hala baina qulubihim hatta taqadu anna fi'la qawmi Nuh wa afdhulul ibadah taqadu anna nahyallah wa rasulihi wal kufrul mubih lid-dami wal mal. Wahia ajab, lebih aneh lagi fenomena bahwa banyak dari muntasibin lil ilm, orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu, mengaku ngerti ilmu, belajar. Nah, dia baca kitab-kitab tafsir, kitab hadis, dan faham dia kemana arah pembicaraan, penjelasan ulama. Tetapi Allah ala baina qulubihim, kalau sudah Allah tutup hati hambanya, sehingga malah mereka yakini perbuatan kaum Nuh itulah ibadah yang paling afdal. Inilah pemuliaan para wali, orang saleh. Ini perintah Allah, diputar balik enggak karuan. Mereka yakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya itulah kekufuran yang karenanya menghalalkan darah atau harta orang. Artinya, kalau diingatkan mereka diingkari bahwa ini dilarang Allah, tidak diampuni Allah, dosa besar, syirik, begini-begini, akan dikafirkan oleh mereka, dan begitu kenyataannya. Oh, kufar ini. Mereka ini anti-Islam, anti para wali, dan dihalalkan darah dan nyawanya, hartanya. Dan ucapan-ucapan seperti ini sering sudah logis di antara mereka. Kalau mereka tidak diam, kalau mereka terus mengingkari, banjir darah. Itu biasa di lisan mereka. Nah, mungkin dianggap halal bagi mereka. Nyawa orang, harta orang yang berani mengingkari atau melarang perbuatan mereka. Wa min hattasri bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penyebutan bahwa kaum Nuh melakukan semua itu hanya mengharap syafaat. Tujuannya agar dapat syafaat dari orang soleh ini, atau agar doa atau hajatnya disampaikan kepada Allah. Itu yang mereka inginkan. Gak ada dari satu pun dari mereka meyakini yang ngabulkan doa dalam mereka. Yang menjawab mereka, gak ada. Allah mereka yakin kalau ditanya, lalu siapa yang ngabul? Ya Allah tahu saya. Yang memberi anak, memberi rizki, memberi ini, oh ya Allah. Ini cuma perantara kami supaya nyampaikan. Atau memberi syafaat kami di depan Allah. Makanya mereka untuk mengkelabui pengikutnya begitu. Syirik itu kalau sampean yakini yang dikubur ini fulan bin fulan itu yang ngasih rizki. Itu yang memberi anak, memberi ini, aduh itu syirik. Kalau sekedar hanya bertawasul atau minta syafaatnya, itu bagus, agama. Wa minha annalladzina sawwaru as-suwar aradu dzalik. Dan yang membawa atau membuat patung-patung itu, situlah niatnya tadi. Harapan mereka itu. Wa min at-tasribi annaha lam tu'bad. Tasri. Penyebutan bahwa itu semula tidak disembah. Hatta nusial ilm. Tapi berjalan waktu sampai ilmu itu dilupakan. Awalnya enggak ada penyembahan. Fafiha ma'rifatu qadri wujudihi wa madarat faqdihi. Maka ini menunjukkan pula pentingnya ilmu. Dan madarat ketika ilmu itu hilang dan dilupakan. Akhirnya bisa sampai syirik orang. Ketika hilangnya ilmu. betapa pentingnya ilmu itu. Makanya kata Ibnu Jauzi, paling berat syaitan hadapi ahlul ilm. Adapun ahlul jahl, ahlul ahwa, para syaitan katakan haula nalal abu bihim la'ban. Lu'ban. Adapun mereka ini buat mainan sama kita. Mainan gampang sudah. Buat guyonan. Tapi ahlul ilm sulit karena dihancurkan, dibantah subhat-subhat itu dengan ilmu. Makanya ulama salaf katakan satu alim bagi iblis lebih berat dari 1000 abid. Ahli ibadah. Wa minha anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Dan sebab hilangnya ilmu tadi, dilupakan ilmu karena kematian ulama. Semakin lama, semakin banyak yang wafat, ulamanya, sedikit demi sedikit, ilmu terlupakan. Minha raddu syubah lati yusammiha ahlul kalam aqliyat. Bantahan syubhat. Kalau ahlul kalam menamakan syubhat itu aqliyat, logika, rasio. Wa yadfa'una biha ma ja'a bihil kitab wa sunnah min tauhidi sifat. Wa itsbatuha 'ala ma yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi wa kibriyai. Dengan aqliyat ini mereka tolak, mereka ingkari, atau mereka takwil-takwilkan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah dari tauhid sifat, nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Dalilnya selalu aqliyat ini, rasio. Logika, gak masuk akal. Kif Allah punya wajah, kif Allah punya tangan, ya apa tangan ada sikunya, apa ada jarinya, ada kukunya, ada begini, begitu. Dengan rasio-rasio begitu, mereka ingkari dan mereka tolak nusus yang ada dalam Quran wa Sunnah. Terbukti, aqliyat termasuk rasio ini, kaum Nuh menganggap akliatnya, logikanya ini mengingatkan ibadah, mengingatkan akhirat, jasa orang-orang soleh itu, menambah kekhusyuan. Ini semua kan rasio, akliat. Padahal syariat melarang, mengingkari adanya patung, berhala, dan terbukti karena akliat itu syirik terjadi. Wa minha madaratu taklid. Begitu pula bahayanya taklid. Mereka gak mau berpikir, gak mau berilmu, hanya ngikut, mengekor kepada yang mendahuluinya. Begitu bapaknya, begitu kakeknya, begitu leluhurnya. Akhirnya terseret kepada kemusyrikan karena taklid. Kepada kesesatan, kepada bidah. Wa minha daruratul umma ila ma ja'a bihi Rasul sallam ilman wa amalan bima yadullu alaihi alkitab wa sunnah fa inna daruratal 'abd ila dhalik fawqa kulli darurah. Pentingnya umat ini kepada ilmu, kepada sunnah yang datang dari Rasulullah, ilmu maupun amalan, bentuk ilmiahnya maupun amaliyahnya dalam Quran maupun sunnah. Dan pentingnya itu melebihi kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam hidupnya. Begitu lewat sedikit, begitu dilupakan sedikit, syirik mereka. Tidak akan diampuni oleh Allah. Butuh sekali dan harus dekat selalu dengan ilmu untuk terus dikaji apa yang datang dari Rasul dalam Quran maupun Sunnah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.